Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin alaihi afdhalus salatu wassalam. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. فقال رحمه الله تعالى ومثلها عصمة أمتي أو اسمة أمته بأنها لا تجتمع على ضلالة في فرع ولا في أصل. Dan yang misal dengan poin sebelumnya adalah Allah memberikan keutamaan kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam dengan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana umat ini tidak akan berkumpul di atas kesesatan, tidak pada cabang-cabang masalah agama ataupun pada pokok-pokoknya. Tentunya berkaitan dengan masalah ini, kembali lagi kita tekankan dan kita ingatkan bahwa ini sangat berkaitan tentunya dengan keutamaan dan keistimewaan beliau, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada beliau dengan agama yang Allah jaga sampai tegaknya hari kiamat. Demikian pula dengan agama yang tidak berubah sampai tegaknya hari kiamat. Juga tentunya umat ini sebagaimana mendapatkan keutamaan dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun bukan umat yang didapati ingin merubah agama mereka. Umat yang tidak ingin merubah agama mereka. Ini tentunya dikeluarkan dari mereka yang mengatakan dirinya umat Nabi Muhammad, tapi mereka semisal orang-orang munafik, para zanadiqah yang ingin mengacau dan merubah, ingin mengganti agama ini dengan agama yang sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan mereka. Sehingga didapatkan mereka bersuara agama Ibrahimiyah, agama universal, atau agama humanis, atau agama yang sejenis dengan itu, kata-kata yang batil, yang mereka mencoba untuk menarik simpati manusia, tetapi tidak laku jualan mereka. Tidak laku jualan mereka, tidak ada manusia yang simpati dengan tawaran mereka. Tetapi umat yang betul-betul umat beliau tidak akan merubah agama beliau. Karena mereka tahu agama beliau adalah agama Allah, agama yang dibimbing oleh wahyu Allah, dan tentunya Allah menjaganya sebagaimana Allah menjaga kitabnya. Allah menjaganya sebagaimana Allah menjaga kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Jadi keutamaan beliau, maka umatnya pun meraih keutamaan, di mana salah satu bentuk keutamaan tersebut Allah jaga umat ini, atau umat ini adalah umat yang dijaga oleh Allah, selamat daripada kesesatan di dalam kesepakatan dan perkumpulan mereka. Sebagaimana dalam hadis disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam catatan kaki Yashiru ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam, la yajma'ullah ummati ala dalalatin abada wa yadullah ala al-jama'ah. Allah tidak akan mengumpulkan umatku di dalam kesesatan selamanya. Dan tangan Allah di atas jamaah. Demikian. Kalau di sana ada yang berkumpul menginginkan di atas kesesatan, maka itu bukan umatnya. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, mereka adalah para munafikin, para zanadiqah. Tetapi umatnya pastinya tidak akan berkumpul kecuali di atas al-haq dan tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Hal ini berjalan seterusnya sampai datangnya hari kiamat. Dan umatnya tidak akan bersepakat dalam furu' agama atau cabang-cabang agama dengan menginginkan kesesatan pada cabang-cabang tersebut ataupun bahkan yang pada pokoknya. Maka agama yang nanti terakhir dipegang umat manusia atau agama yang nanti dipegangi oleh kaum muslimin yang terakhir sama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau agama yang ada pada hari ini sama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjaga. Karena itu tentunya amat pantas kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah, bertakbir, bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keutamaan yang telah diraih, yang didapat oleh umat Muhammadiyah ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagaimana diketahui, umat ini tidak akan bersepakat di atas kesesatan, maka apa yang mereka berselisih dengannya tentunya pasti salah satu di antara mereka ada yang benar, dan pasti ada yang salah. Sehingga ketika mereka berselisih tidak mendapatkan jaminan dari lurusnya perkara mereka. Hanyalah yang mendapatkan jaminan apabila mereka bersatu, bersepakat, berkumpul. Sehingga itu ketika terjadi perselisihan, berbeda pandangan, maka pasti ada satu yang benar dan pasti ada satu yang salah. Tidak mungkin semuanya benar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Akan tetapi kebenaran yang hakiki, yang benar-benar kebenaran, yang tentunya cocok dan sesuai dengan bimbingan Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang menyelisihinya, maka tentunya itu salah, tidak benar. Dan kalau sampai menentang, melawan Kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka itu batil. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi semisal dengan poin yang pertama, poin sebelumnya, bahwa Allah memberikan keutamaan kepada umat beliau, seperti apa yang datang dalam permisalan di sini pula, Allah memberikan penjagaan terhadap umat beliau di mana mereka ketika berkumpul bersepakat, mereka tidak bersepakat di atas kesesatan, tidak dalam perkara cabang agama ataupun pokok-pokok agama. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa mithluha, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya, hifdzu kitabihi, penjagaan Allah terhadap kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim, kitab yang Allah amanahkan, yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Allah menjaga kitabnya tersebut. Sebagaimana yang telah kita dengarkan dari ayat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah jaga. Tidak akan berubah dan tidak akan diubah. Kalaupun di sana ada yang ingin mengubahnya. Tetapi tidak akan berubah dan tidak pernah akan bisa diubah sampai datangnya hari kiamat. Yang kemudian nantinya Allah menarik, mengangkat kitabnya. Di akhir zaman. Falau istama'al awwaluna wal akharun. Al-awwaluna wal-akhirun ala ayyazidu fihi kalima aw yanqusu minhu la'ajizu an dhalika. Dan seandainya manusia yang pertama demikian yang akhir mereka ingin menambah pada kitabnya satu kalimat atau mengurangi satu kalimat saja, mereka pastinya akan atau mereka pastinya tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk menambah ataupun menguranginya. Kenapa demikian? Karena kitabnya Allah tanamkan, Allah tetapkan ada pada dada-dada, pada kulub manusia atau pada kaum mukminin, kaum muslimin. Tentunya ini yang kita ketahui dengan dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, sampai nanti datangnya generasi yang terakhir, kita dapatkan mereka menghafal kitabullah dengan hafalan di dada-dada mereka. Kalaupun ada yang tertulis di dalam masahif, di dalam mushaf, dan yang di mushaf mungkin bisa dirubah oleh manusia, tetapi apa yang di dalam dada-dada mereka tidak bisa dirubah. Dan seterusnya kitabnya akan dihafal sampai datangnya hari kiamat. Inilah yang membuat tidak akan bisa dirubah dan diubah. Dan sebagaimana tadi telah kita dengarkan, mereka tidak akan mungkin bersatu bersepakat di atas kesesatan, yaitu tidak akan mungkin bersatu bersepakat merubah Al-Quran. Tidak akan mungkin. Kalaupun ada sebagian orang dari munafikin, dari mereka ahlul zanadikah, orang-orang zindik, orang-orang kafir ingin merubah kitab, maka mereka hanya bisa merubah pada catatan, pada mushaf. Itu pun dengan segera mushaf yang dirubah akan mendapatkan peringatan dari kaum muslimin. Karena alhamdulillah Allah datangkan para penguasa yang mereka sangat memperhatikan penulisan dan penerbitan mushaf, yang mudah-mudahan Allah menjaga mereka dan memberikan kebaikan yang banyak, sebagaimana mereka telah mengupayakan menyebarkan Al-Quran, membagikan Al-Quran di seluruh dunia. Sebagaimana yang kita ketahui, apa yang telah diupayakan, diusahakan oleh salah satu negara Islam dan negara kaum muslimin, yaitu negeri Saudi Arabia, dengan menerbitkan mushaf Al-Quran yang benar, yang jelas. Dan tentunya telah mengalami penelitian yang mendalam. Demikian banyaknya para penghafal Al-Quran di seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Sehingga kalau mereka mencoba untuk merubah, maka itu akan segera mendapat peringatan. Dan ini juga merupakan bentuk pemuliaan kepada mereka penghafal Al-Quran, yang dengannya Allah jaga agama ini, dengan mereka Allah jaga agama ini, Allah jaga kitabnya. Sehingga kalau mereka bersepakat untuk ingin merubah, tidak akan mungkin. Yaitu orang-orang di luar Islam, tidak akan mungkin. Dan berapapun upaya mereka untuk merubah, untuk mengurangi, untuk menambah, untuk mendatangkan pemahaman atau untuk mendatangkan kalimat-kalimat yang menyimpang, mendatangkan tulisan-tulisan yang menyimpang, atau ayat-ayat mereka roba, mereka ganti, maka tentunya hal ini akan segera mendapatkan peringatan dan kaum muslimin kembali kepada apa yang benar, apa yang lurus dari agama mereka dengan kitab Allah Subhanahu wa taala yang benar dan yang lurus tersebut. Jadi mereka tidak akan mampu. La ajizu an dzalika, mereka tidak mampu, mereka akan mendapatkan kelemahan. Tidak mampu. Wa la yakhfa ma waqa'a min at-tabdil fit Taurah wal Injil. Tetapi juga tentunya berkaitan dengan kitab-kitab yang dahulu, wala yakhfa, tidak tersamarkan apa yang terjadi dari perubahan di dalam Taurat dan Injil. Ma waqa'a min at-tabdil fit Taurah wal Injil. Apa yang terjadi dari perubahan di dalam Taurat dan Injil. Sehingga itulah kita dilarang membenarkan dan mendustakannya. Wala tusaddiquhu wala tukadzibuhu. Kenapa? Karena kalau kita membenarkan, bisa jadi yang telah dirubah. Dan tidak kita dustakan. Kenapa? Karena bisa jadi yang kita nantinya dustakan ternyata itu yang benar. Terjadi perubahan, penggantian. Sebab itulah pula mereka memiliki sekolah-sekolah untuk merubah dan mengganti. Yang kata mereka ini tidak sesuai lagi dengan zaman, tidak cocok lagi dengan zaman, perlu dirubah, perlu diganti. Dan ini ma'ruf dari amalan mereka Yahudi dan Nasara. Jadi mereka melakukan perubahan-perubahan terhadap kitab-kitab Allah. Yang ini menunjukkan selain Al-Quran, maka tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dijaga hanyalah Quran, Al-Quranul Karim. Tetapi dengan penjagaan terhadap Al-Quranul Karim, karena Al-Quran ini mencakup muhaiminan, mencakup dan mengawasi dari seluruh kitab-kitab yang ada sebelumnya, maka segala isi yang ada di dalam kitab yang dahulu ada di dalam Al-Quran, hanya saja yang tidak sesuai atau apa yang tidak diinginkan oleh Allah kelangsungannya, yaitu dengan arti kata lain dihapus, diganti oleh Allah dan disempurnakan dengan syariat yang datang kemudian yang disebutkan oleh Al-Quran, maka dihapus oleh Allah, sehingga itulah Al-Quran yang menjadi pegangan, yang menjadi petunjuk. Sehingga mereka kalau mencukupkan Al-Quran sebagai kitab mereka, mereka akan beriman dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Dengan demikian, kita umatnya, umat Rasulullah, tentunya mendapatkan keberuntungan, keutamaan pula dengan keberadaan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Kitab yang diturunkan kepada beliau menjadi kitab kita, kitab yang sempurna, kitab yang diakui kebenarannya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sehingga kalau mau melihat benarnya Taurat, salahnya Taurat, benarnya Injil dan salahnya Injil, salah tentunya karena itu telah dirubah, dicocokkan dengan kitabullah, dicocokkan dengan kitabullah, maka akan tampak mana yang benar, mana yang sesuai. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sehingga kitab beliau atau kitab Al-Quran ini pula sebagai hakim terhadap kitab-kitab yang ada sebelumnya. Demikian keutamaan Allah. Dengan keutamaan ini tentunya tidak luput dari keutamaan Allah kepada beliau. Dengan sebab keutamaan Allah kepada beliau, maka umatnya pun meraih keutamaan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang beristiqamah berjalan di atas agama beliau, di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kita kemudian bertemu dengan beliau nantinya. Mudah-mudahan Allah kabulkan di surganya dalam keadaan Allah ridha dan Allah mencintai keadaan kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankannya. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.